أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwan fi din azzakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Manhaj Salikin wa tawadihul fikri fi din. Pembahasan kita masih dalam kitab Al-Mawaris. Terakhir kita bahas tentang masalah asabah. Nah, telah kita jelaskan bahwasannya asobah ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, mengambil harta semuanya apabila satu orang asobahnya, misalkan meninggal dunia hanya punya anak laki-laki, maka hartanya semua jatuh kepada anak laki-laki. Nah, dikatakan menyendiri sebagai asobah, tidak ada ahli waris yang lain. Yang kedua, kalau seandainya ada ahli waris yang memiliki atau mendapatkan bagian tertentu, misalkan mayit meninggalkan satu anak laki-laki, kemudian ibu dan bapak. Berapa ibu? Dapat 6. Bapak? Dapat 6. Sisanya anak laki-laki sebagai asobah. Apabila yang ketiga, kalau ashabul furud yang mendapatkan bagian tertentu menghabiskan harta waris, maka asobah tidak mendapatkan apa-apa. Nah, contohnya meninggal mempunyai suami, ibu, dan saudari seibu, serta paman. Berapa bagian suami? Suami setengah. Ibu dan berapa? Sepertiga. Dikarenakan tidak ada anak dan tidak ada saudara-saudara. Saudara seibu? Sepertenang. Nah, paman? Nah, tidak dapat. Habis sisanya. Ya. Habis sisanya sehingga paman tidak dapat. Walaupun pada asalnya paman sebagai asobah, tapi dikarenakan harta waris yang sudah diambil habis oleh ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, maka asobah tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kalau asobahnya itu anak laki-laki, dalam keadaan apapun tidak akan kehabisan harta waris. Ya. Kenapa? Dikarenakan anak laki-laki ini bisa menggugurkan beberapa ahli waris yang lainnya. Nah, paman gugur dengan adanya anak laki-laki. Begitu juga bagian ibu, bagian bapak berkurang dengan adanya anak laki-laki. Begitu juga bagian saudarinya perempuan. Nah, berbeda ya ketika ada anak laki-laki. Asalnya dapat setengah atau 2/3, kalau lebih dari 1 ini bisa menjadi asobah lidzakari mislu hadil unsayain. Nah, kita baca lagi. Qala Sa'di rahimallahu taala wa in wujida asibani fa aktsar, apabila didapatkan 2 asobah atau lebih, fajihatul usubah ala tartib al-ati, maka arah asobah secara tartib, secara urutan, sebagaimana yang berikut ini. Bunuwatun summa ubuwah. Pertama apa? Bunuwah. Bunuwah itu anak ke bawah. Nah, baik itu anak langsungnya ataupun cucu, nijah bunuwah. Nah, baik itu tadi ibn misalkan. Nah, atau ibnu ibn. Nah, ibn, ibnu ibn. Ini ke bawah terus. Anak, cucu, atau ke bawah. Ini namanya bunuwah. Nah, arah bunuwah. Yang kedua adalah ubuwah. Bapak ke atas. Ab, bapak. Atau abul ab, kakek. Nah, dan terusnya ke atas. Ini yang kedua. Yang ketiga, ukhuwah, saudara. Nah, saudara wa banuhum, dan anak-anak mereka. Saudara dan anak-anak mereka berarti kedudukannya dengan si mayit apa? Keponakan, ya. Keponakan itu ahli waris. Nah, sebagai asobah kalau mereka laki-laki. Ya. Tapi kalau tadi ada 2 asobah atau lebih, maka didahulukan yang lebih dekat kepada si mayit. Berdasarkan urutan tadi. Bunuwah, kemudian ubuwah, kemudian ukhuwah, wabanuhum dan anaknya. Summa a'mamun wabanuhum. Kemudian paman, paman. Amun ini paman dari arah siapa? Ayah. Kalau dari arah ibu, tidak mendapatkan warisan. Ya, sebagai dawil arham. Dan anak-anak paman. Apa kedudukannya berarti? Sepupu. Ya. Anak-anak paman berarti apa? Sepupu. Ini pun sebagai asobah. Sumal wala. Kemudian wala. Wala pembahasan khusus nanti. Wahual mu'tik. Yaitu orang yang membebaskan budak. Budak dibebaskan. Nah. Maka. Apa. Asobahnya. Nah. Di antaranya adalah yang membebaskan budak tersebut. Nah. Wa asobatu al-muta'asibuna li angfusihim. Asobahnya itu merupakan asobah bi angfusihim terhadap diri mereka. Asobah akan dibagi-bagi. Ada asobah bi nafsihi, asobah dengan sendirinya tanpa ada yang lain. Ada juga asobah bil ghair, asobah dengan adanya yang lain. Seperti misalnya bin. Bin. Nah. Bin. Anak perempuan. Anak perempuan dapat berapa? Kalau 1 dapat setengah. Nah, kalau 2 atau lebih dapat 2/3. Anak perempuan pun bisa menjadi asobah. Ya. Kalau apa? Kalau ada saudaranya. Jadi ibn. Nah, kalau ada saudaranya, lidzakari mislu hadil unsayain. Bagiannya bukan setengah, bukan 2/3. Tapi bagiannya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Nah, insya Allah. Ini kalau ada saudaranya. Jadi asobah. Dalam artian, bin ini, anak perempuan ini, tidak bisa menjadi asobah dengan sendirinya. Tapi syaratkan, harus ada yang lainnya. Ya. Berbeda dengan ibn. Kalau ibn, ini bisa menjadi asobah dengan sendirinya. Nah, itu tadi. Meninggal, ada ayah, ada ibu, ada anak. Misalnya, anak jadi apa? Asobah. Ya, laki-laki jadi asobah langsung. Ada pun bin, tidak bisa menjadi asobah, kecuali dengan ada yang lainnya. Nah, Selamat. Fayuqaddamu minhum al-aqrab jihatan. Didahulukan di antara mereka yang lebih dekat arahnya. Ya. Secara urutan yang telah kita sebutkan tadi. Anak ke bawah, kemudian bapak ke atas, kemudian saudara dan anak-anak mereka, kemudian paman dan anak-anak mereka, kemudian wala. Jadi. Jadi kita sebutkan tadi, kalau ada yang meninggal, dia punya ayah, punya ibu, punya anak laki-laki, punya paman, mana yang gugur? Paman. Nah, kenapa? Dikarenakan anak lebih dekat kepada mayit daripada paman. Ya. Jadi secara urutan, anak lebih dahulukan daripada paman. Barakallahu fikum. Ini kalau dari sisi waris, adapun dari sisi perwalian, maka yang lebih dahulukan adalah ubuwah. Ya, bapak ke atas dahulukan. Kemudian baru anak ke bawah. Kalau dari sisi wali, adapun warisan anak kemudian bapak. Fa in kanu fi jihatin wahidatin quddimal aqrab manzilatan. Apabila mereka asabah ini pada satu arah, maka didahulukan yang lebih dekat kedudukannya. Ya. Misalkan sekarang satu arah bunuwah, ya. Bunuwah kita sebutkan tadi ada anak laki-laki, ada cucu. Nah, cucu laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Ini semuanya jihah, satu arah. Ya. Kalau misalnya seorang meninggal dunia, punya ayah, ibu, kemudian anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Nah, ayah dapat berapa tadi? Ayah dapat 1/6. Ibu 1/6. Asobah yang mana sekarang? Anak laki-laki atau cucu? Anak laki-laki cucu. Nah, terhalangi. Gugur. Kenapa? Dikarenakan ada anak laki-laki yang lebih dekat dengan si mayit. Nah, walaupun satu arah ini, anak laki-laki dan cucu, tapi dahulukan yang lebih dekat. Fali aula rojulin zakar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sama ukhuwah misalkan. Nah, ahli warisnya adalah saudara laki-laki. Ya. Misalkan ada ibu, kemudian saudara, nah, laki-laki. Ibu berapa ibu? 1/3. Nah, dikatakan 1 saudaranya. Kalau banyak, ibu 1/6. Sisanya kepada siapa? Saudara, laki-laki sebagai asobah. Kalau ada misalnya anak saudara, nah, anak saudara. Dapat nggak ini? Terhalang. Tidak dapat. Walaupun satu arah, ya, saudara laki-laki dengan anaknya, tapi terhalang dengan yang lebih dekat kepada si mayit. Nah. Bu juga paman sama. Asobahnya ada paman dan anak paman. Anak paman nggak dapat. Kenapa terhalang oleh paman? Fa'in kanu fil manzilati sawa'an kuddimal aqwa minhum wa huwa syaqiq 'ala alladhi li'ab. Kalau mereka dalam satu kedudukan, nah, sudah satu arah, satu kedudukan sekarang, maka didahulukan yang lebih kuat dari mereka, yaitu yang sekandung daripada yang sebapa. Nah, contohnya misalkan meninggal ahli warisnya ada saudara sekandung, ada saudara sebapa. Nah, mana dahulukan? Saudara sekandung. Saudara sebapa tidak dapat bagian. Atau ada paman sekandung. Nah, ada juga yang sebapa saja. Mana yang dahulukan? Yang terkandung. Walaupun satu tingkatan. Nah. Maka dahulukan yang lebih kuat daripada kedua asobah tersebut. Wa kullu asibin ghairil abna wal ikhwah la tarisu ukhtuhu ma'ahu syai'an. Setiap asobah selain anak-anak dan saudara-saudara, saudaranya, saudarinya tidak mendapatkan warisan bersamanya sedikit pun. Nah, contohnya seperti misalkan ammah. Nah, ammah dengan am, paman dan bibi. Ya. Bibi kan saudarinya misalkan. Paman dan bibi. Barakallahu fikum. Bibi enggak dapat bagian. Ya, bibi enggak dapat bagian. Tapi kalau seandainya anak laki-laki dengan anak perempuan, dapat anak perempuan. Atau misalkan saudara laki-laki dengan saudari perempuan, dapat bagiannya. Nah, ada pun yang lain ya. Ya. Selain daripada anak dan saudara-saudara, maka saudarinya tersebut tidak mendapatkan. Nah, seperti tadi paman, saudarinya paman, enggak dapat bagian. Nah, qala rahimallahu ta'ala wa idza sama'at furudun tajidu anil mas'alati bihaitsu yushkitu ba'duhum ba'dha alat biqadri furudihim. Apabila berkumpul furud, nah, orang yang mendapatkan warisan dengan bagian tertentu, tajidu anil mas'alah, ya, bertambah daripada mas'alah, di mana sebagian mereka mengunggulkan sebagiannya lainnya, maka berkurang sesuai dengan kadar bagian mereka. Ini masalah al-awl. Nah, al-awl sebutkan oleh para ulama, yaitu ziyadatun fi siham wa naqsun fi ansiba'il warasah. Ya. Bagiannya bertambah. Nah, tapi berkurang dalam warisannya. Seperti contohnya seorang meninggal, dia meninggalkan suami. Punya suami, kemudian juga saudari sekandung. Atau dua aja saudari kandung. Nah, suami, dua saudari sekandung. Suami berapa suami? Setengah. Dua saudari sekandung berapa? 2/3. Habis tau gak? Kelebihan. Nah, ini namanya awal yang kayak gini. Ya. Jadi, kita sebutkan. Dia ada tusiham. Yang mendapatkan warisan ini lebih. Nah, sementara kurang dari harta warisnya. Ya, kurang dari hitungannya. Suami dapat setengah saja. Sementara dua saudara sekandung dapat 2/3. Nah, yang semacam ini dikurangi bagiannya. Masing-masing dikurangi bagiannya. Nah, atau kalau dihitung jadi masalah. Sekarang, apa enggak? telah dibuat bagan. Ini ada siapa tadi? Suami. Kemudian dua saudara, saudari sekandung. Suami dapat berapa tadi? Setengah. Dua saudari, dua per tiga. Oke. Kalau kita mau samakan, penyebutnya atau pembilangnya berapa jadi? Enam. Jadi masalahnya masalah di enam. Jadi, ya, di sini enam. Suami, sudah berapa ini dua kan? Kalau dua berarti satu ini. Berapa ini? Suami tiga. Dua saudari sekandung berapa masing-masing? Berapa masing-masing? Dua. Ya, ini dua orang. Nah, dua. Jadi berapa ini? Tujuh. Di awal sini, kurangnya tujuh. Nah, tiga, dua. Apa namanya bahasa Indonesia kalau kayak gini? Bahasa matematika apa? Nah, apa namanya? Paham gak ini? Paham. Tadi kan sebutkan, harusnya harta warisan ini kan masih ada yang sisa atau habis. Dan ini kurang. Manipulasi. Namanya. Iya, manipulasi. Nanti ada manipulasi, ada awal, ada rod. Ya. Kalau rod misalkan, ahli warisnya satu anak perempuan. Nah, satu anak perempuan. Anak perempuan, ibu misalkan. Nah, berapa anak perempuan? Satu anak perempuan berapa? Setengah. Ibu? Kan? Nah, masih ada sisa nggak? Nah, nanti terus bolak-balik ini. Nah, sampai habis warisannya. Ini namanya rod. Nah, kalau ini awal. Apa ini ya, lawannya nih? Tekor. Ini tekor. Yang tekor mana? Ini atau ini? Ini tekor namanya. Iya. Apa matematika lupa lagi bahasanya. Ya tekor warisannya gitu ya. Nah, maka cara awal tadi. Ya, cara awal asal masalahnya berapa dulu? Asal masalahnya tadi 6. Nah, antara suami dan dua saudari. Hitung dulu 3 kok jadi 7? Oh, 6 jadi 7. Gitu kan ya? Nah, 6 ini warisannya misalkan. Kok jadi 7? Nah, maka rubah jadi 7. 3 2 2. Tinggal dikurang-kurang masing-masing. Ya. Dikurang-kurang masing-masing sampai warisannya tersebut habis. Nah, seperti ini. Oh, ini kelebihan. Nah, dapat setengah, dapat sepertengah. Masih ada warisannya berapa lagi? Hah? Seperdua tambah sepertengah berapa? Sepertiga lagi kan ya? Nah, sepertiga terus dibalik apa lagi? Tapi katanya sudah setengah dan sepertiga. Sepertengah dan sepertiga. Terus. Terus sampai habis warisannya. Nah, namanya rod. Oh, ini pun sama tadi. Terus dikurang-kurang sesuai dengan kadarnya. Ini kadarnya setengah, dua per tiga ini. Kurang-kurang-kurang-kurang terus sampai habis. Namanya awal. Hah? Iya, nggak boleh. Kalau yang buat tadi gampang ya. Kalau misalkan dikonversikan ke uang, misalkan. Kalau kan misalnya warisannya 1 juta tuh, yang 322 itu jadi berapa? 1 juta misalkan ya. Yuk. 2, 3. Nah. Ini? Harusnya kan 500 ribu. Ini harusnya 500 ribu kan ya? Yeah. 500 ribu. Yang ini? Kelebihan kan ya? 2 per 3 nya berapa? 670. Tekor berapa ini? 170. 170 tekornya. Sip. Tekor 170. Nah. Berarti Coba matematikanya. Berarti dibagi 7 dulu ya. Ah, ini dibagi 7 dulu. 1 juta dibagi 7 dulu. 1 juta, aslinya kan bagi 6 harusnya kan ya? Nah, ini bagi 7 dulu. Oh, buat bukan itu. Nah, asal kan ini. Berarti karena kan tadi ada awal, bagi 7. Bagi-bagi 7. Nah, baru bagian ini 3, 2, 2. Nah, insya Allah. Nah. Lupa lagi ya namanya. Tekor bener. Nah, coba aja tekor. Sih, baca dulu aja ya. Ini gambarnya selesai tuh. Lihat. Qala fa idza kana zawjun wa wa ukhtun li ghairi fa asluha sittatun wa ta'ulu li samaniyah. Ah, sekarang. Yes. Fa idza kana zawj, ada zawj, ahli warisnya suami, kemudian ibu, saudari selain seibu. Nah, berapa suami? Setengah. Nah, suami dapat setengah. Nah, ibu? Ibu dapat seper? Nah, sepertiga. Nah, saudari selain si ibu. Berarti bisa saudari sekandung atau saudari sebapak. Berapa orang? Satu. Nah. Berarti setengah. Setengah. Ya. Dari barakallahu fikum. Ya. Kita tulis lagi. Ada bagus ya? Ada apa? Ya, kalau kayak gede awal, pusing. Ya. Coba aja. Suami. Suami. Saudari. Saudari selain si ibu. Berarti bisa si bapak, bisa si kandung. Selain apa? Ibu. Dapat berapa ini? Suami? Tengah. Tengah. Saudari? Tengah. Tengah. Habis gak? Habiskannya. Tapi ibu dapat bagian, pasti dapat semuanya, enggak saling menjatuhkan. Semuanya dapat semuanya. Kalau saling menjatuhkan, enak kan Pak? Tapi semuanya dapat bagian, tidak saling menggugurkan. Ibu dapat apa ibu? Tiga. Nah, berarti masalahnya, nah, ini semuanya berapa jadi ya? Pada asalnya ini? Enam. Enam ya? Nah, berarti masalahnya masalah, kita buat masalahnya, asalnya itu dari enam. Nah, kalau ini suami, kemudian saudari, kemudian ibu. Berapa suami? Tiga. Saudari? Tiga. Ibu? Dua. Berarti berapa? Delapan. Tiga, tiga, dua. Jadi kalau 1 juta, bagikan bagi 8, kemudian bagikan ini. Kamu bisa tahu? Nah, jadi kalau bunda, kalau bentuknya tanah, bunda lagi. Ya? Bagi 8 dulu, kan? Iya. 1 juta bagi 8 dulu. Setelah itu? Ini bagi ya? Kali 3. Kali 3. Kali 3. Nah, ini namanya apa yang tadi? Awal. Awal. Awal. Awal itu kalau kita sebutkan, tekor. Ya, itunya. Balik lagi tekor. Bahasa-bahasa Arabnya kadang-kadang bingung menginikannya. Menerjemahkan enaknya. Tekor. Cik lagi. Fa'inkana ma'hum akhun li'um fakadalik. Begitu juga kalau bersama mereka itu ada saudara seibu. Nah, kalau ada saudara 1000, maka hitungannya seperti itu juga. Misalkan tadi suami, saudari, ibu, tambah lagi saudara 1000. Saudara ini. Saudari kan ya? Saudara. 1000. Nah, ada saudara 1000. Suami dapat berapa? Setengah. Ibu? Tambah sepertiga. Saudari? Saudari berapa? Kalau ibu dapat berapa ibu? Ibu dapat berapa? Berubah dari sepertiga menjadi sepertiga. Nah, kenapa? Dikatakan ada dua. Nah, ya. Bahwa saya baik saudari seibu, saudari sebapak, sekandung. Yang jelas lebih dari satu saudarinya atau saudaranya, maka ibu berubah. Yang asalnya sepertiga di sepertenam. Ini hitungannya. Nah, suami setengah. Tengah. Terus untuk apa saudaranya? Nah, ahli atau saudara si sepertenam. Nah. Bentar. Yang bawah. Nah, ini. Bentar. Ini seperti 6, ini seperti tengah masih. Tengah ini seperti 6. Nah. Tengah, 6, seperti 6. Ya. Kelebihan juga ini. Jadi sama. Kalau mau kita rubah. 1, 2. Berarti masalahnya berapa? Sama 6 ya? Ya. Suami berapa suami? 3. 3. 1. 1. 8. Nah, 8. 3. 3. 1. 1. Sama. Ya, masalahnya 6 berubah jadi 8. Namanya awal. Ini kalau tekor. Hah? Awal. Nah, A. Ada A. Fa in kanu isnaini alat litis as. Kalau mereka ada dua orang, nah saudara seibunya ada dua orang, nah maka kurangnya menjadi 9. Kalau ini ada dua, saudara seibunya dua orang. Nah, tiga. Nah, wahum suraka ufis sulus. Ya, kalau ada dua, dari sepan, tiga. Ya. Kalau sepan tiga, tetap 6. Ya. Tiga, satu, dua, sembilan. Ini dua. Antum alam dalam matematika. Sorry, paham ya? Lupa lagi nih masalah tunggal matematikanya. Ya, paham ini? Masalah awal paham? Ya. Seperti itu. Kalau tekor, hitungannya seperti itu. Ya. Disamakan dulu tadi. Kemudian ada berapa lebihnya tadi? Diganti. Nah, ini. Jadi kalau misalnya ada tadi realisasi 1 M. Nah. Harus dibagi 6. Tapi dikatakan ini tekor. Dibaginya 9. Ya. Dan bagi 9 baru kalikan. Ini. Insyaallah. Nah. Benar ya? Tadi tuh yang saling menggugurkan tuh. Yang saling menggugurkan kalau ada ini berarti gugur. Iya. Maksudnya. Jadi asobah itu saya katakan asobah itu memiliki urutan. Ya. Urutan kedudukan dan juga bisa dilihat dari sisi lebih kuatnya. Saya sebutkan secara tertib urutan, ya. Anak ke bawah, nah, anak ke bawah ini lebih didahulukan daripada bapak ke atas. Nah, para kolega. Dalam artian, seorang misalnya meninggal, punya bapak, kemudian ibu, kemudian anak laki-laki. Nah, anak laki-laki. Ibu dapat berapa? Dapat? 6. Bapak dapat? 6. Sisanya bagi anak laki-laki atau bapak. Sisanya tidak untuk bapak. Tidak. Kenapa? Dikatakan tadi ada anak laki-laki. Jadi kalau tidak ada anak laki-laki, nah, dapat 6, 6 masih sisa buat bapaknya sebagai asobah. Nah, ibu 1/3, nah bapak. Ibu juga 1/3, hasil 1/3, sisanya baru buat bapaknya. Nah, insya Allah. Nah, sekarang misalnya tadi ada anak, bapak, tadi bapak, bapak, ibu, anak laki-laki, paman, paman. Nah, bapak dapat 1/6, ibu 1/6. Sisanya kepada siapa? Nah, anak laki, paman, tidak dapat, tergugurkan, terhalang oleh anak laki-laki. Bah. Ada yang menggugurkan secara sempurna, nggak dapat bagian apa-apa. Ada juga yang menggugurkan bagian berkurang. Ya, seperti halnya tadi, bapak. Nah, kalau nggak ada anak laki-laki, dapatnya berapa? 1/3. Ibu pun sama, 1/3 dapatnya. Ketika ada anak laki-laki, nah, berkurang 1/6. Ah, boleh tak? Paman jadi itu, jadi gugur tak? Tidak kan tadi urutannya. Kalau ada asobah dua atau lebih, nah, si mayit meninggalkan asobah dua atau lebih, maka tidak semuanya dapat warisan asobah tersebut, ya. Tapi dilihat mana yang lebih kuat atau mana lebih dekat kepada si mayit. Nah, urusan anak lebih dekat kepada si mayit. Nah, kalau sini ada paman misalkan atau saudara, ya, paman di sini. Adanya anak, ini gak dapat. Ini gak dapat. Ini gak asobah. Nah, insya Allah. Nah. Ya, kan terhalang oleh anak. Bang. Berarti kemungkinan kalau ada anak, gak mungkin ada awal ini ya? Kalau ada anak, enggak. Kalau ada asobah, beres semuanya. Ya. Nah, kalau ada asobah, sisanya buat asobah. Ini masalahnya kalau awal ini terjadi kalau gak ada asobah. Ya. Awal ini terjadi kalau gak ada asobah. Nah, kalau ada asobah, sisa mau berapa asobahnya. Nah, kalau awal, ini terjadi ketika nggak ada asobah. Kalau urutan itu berarti antara cucu dengan kakek, berarti didahulukan cucu. Berarti. Iya. Kalau misalnya ada anak laki-laki, cucu laki-laki misalnya, cucu si kakek misalkan, dahulukan cucunya. Jadi asobahnya. Nah. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, Pak? Iya. Kalau si laki-laki dan anak perempuan, ini dapat warisan. Dari Arham namanya. Kalau ngikut dari awal, apa sih? Berapa-berapa ya? Udah mulai punya juga nih. Berarti harta waris harus terbagi rata habis itu. Iya. Baik ada asobah ataupun tidak ada asobah. Nah. Bukan ada hilaf ya. Sebagian, kalau ada baitul mal, sebenarnya ke baitul mal kan katanya. Jadi hilaf masalah awal dan rod ini hilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak ada awal, tidak ada rod. Kalau ada sisa, berikan kepada baitul mal. Kalau ada. Termasuk tadi yang awalnya cuma bapak dan ibu aja. Sisanya buat? Bapak. Nah. Kalau bapak dan ibu, tadi bapak dapat dulu 1/3, ibu 1/3, ada sisa ke bapak ini. Tinggalkan bapak sebagai apa? Asobah. Ya. Kalau tidak ada asobah, terus dibulak balik bagiannya. Rod namanya. Seperti tadi kita sebutkan, anak perempuan dengan ibu. Anak perempuan dapat berapa? 1/2. Nah, ibu dapat berapa? Sebat 6 ketika ada anak perempuan. Masih ada sisa? Terus dibolak-balik. Terus sampai habis harta warisnya. Kenapa enggak ada asobah di sini? Nah, misalnya. Asobah pengertiannya sisa lah. Asobah itu maksudnya sisanya. Yang berhak mendapatkan sisa ya. Kalau kita makan liwat ya. Aja, yang kurang lah itu. Apa? Tadi kan yang tekor. Nanti ada di sini ya. Belum bilang lagi. Nanti insyaallah. Nah, supaya lebih enak lagi. Jadi asobah itu kita sebutkan tadi ya. Nah, apa? Mulai sedikit. Ya. Nah. Asobah itu sisa lah. Nah, kadang-kadang kalau apa? Makan liwat misalkan. Wah, asobah sisanya. Ya. Kadang-kadang sisa itu bisa lebih banyak. Ya. Kadang-kadang lebih sedikit. Kadang-kadang habis. Gitu. Kita bercerita kepada itu. Apa? Kebalanya anak laki-laki. Enggak. Tadi saya sebutkan tadi. Ada anak, kemudian bapak ke atas, kemudian paman, ini asobah semuanya. Nah, cuma urutan. Urutan. Kalau ada bergabung mereka semuanya ada. Ada paman, kemudian juga ada tadi anak laki-laki, ada cucu laki-laki. Mana bila hulukan? Anak. Kalau kalau itu. Maksimal dua gitu, asobahnya. Enggak. Kalau ada asobah dua atau lebih, nah, maka dipilih satu yang lebih kuat. Gitu. Ya. Yang lebih jauh bukur. Bukur. Jadi asobah itu kita sebutkan bisa ngambil harta semuanya. Kalau dia sendirian. Nah, misalkan sekarang meninggal hanya punya paman satu ahli warisnya. Paman dapat semuanya. Nah, ya. Yang kedua, mengambil sisanya. Misalkan ada paman, kemudian anak perempuan, kemudian ibu. Anak perempuan berapa? Ibu dapat? Dapat 6. Nah, sisanya? Paman. Nah, sisa. Ya. Sisa. Kadang-kadang juga, asobah nggak dapat apa-apa. Ketika yang punya bagian tertentu menghabiskan semuanya. Kita ambil contoh. Tadi misalkan meninggal punya suami. Suami. Kemudian ibu dan saudari seibu. Suami, ibu, saudari seibu. Kemudian paman. Nah. Ya. Suami dapat berapa suami? Semua, enggak ada anak. Ibu dapat? Dapat 3, enggak ada anak. Saudari, seibu? Dapat? 6. Paman? Sebut sisa, sisanya habis. Ada lagi. 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6 1 sudah. Ya, habis jadi. Paman, walaupun pakai asobah kedudukannya, tidak dapat apa-apa. Kenapa dikatakan harta yang sudah habis oleh yang berhak menerima semua. Tidak hukumkan ini. Nah, paman baki ya, kalau ada sisa, nah, baru diberikan kepada lidzakar. Pada awla, rajul lidzakar. Ya, Nabi SAW. Yang lebih dekat kepada si mayit dari kalangan laki-laki. Kalau ada sisa. Kalau tidak ada sisa, ya sudah. Mau ambil apa? Ya, gitu ya. Yang dapat 1/2 seperti itu kan sudah baku kan. Itulah yang disebut furud. Iya. Jadi ada ashabul furud, ada asobah. Kalau yang dapat bagian ini namanya ashabul furud. Ya. Kalau yang sisa ini namanya asobah. Nah, itu. Jadi bisa jadi ashabul furud itu adalah asobah. Ada sebagian ashabul furud bisa ashabul furud, bisa asobah. Seperti bapak. Ya. Bapak kedudukan sebagai ashabul furud dan juga kedudukan sebagai asobah. Tapi kalau anak laki-laki dia hanya asobah. Enggak ada bagian khusus bagi anak laki-laki, enggak ada. Berapa bagiannya? 1/2, 1/3, enggak ada. dan kakek. Paman juga sama. Enggak ada bagian tertentu. Ya. Tapi ada sebagian masuk ashabul furud, masuk juga ashabah. Gitu ya. Paham itu ya? Lumayan. Jadi munculnya ashabah itu kalau enggak ada ahli waris lain, selain yang anak laki-laki ya, itu memang otomatis ashabah. Nah yang lain-lain selain itu tuh dia muncul jadi ashabah itu, kalau memang enggak ada ashabul furudnya gitu. Enggak juga. Ini ashabul furud nih, paman ada ashabul furudnya nih. Ini paman ashabul furudnya. Dia muncul dia sebagai ashabah itu ketika apa? Ketika laki-laki yang dekat sebab si bayatnya ada. Nah, misalnya laki-laki yang dekat sebab si mayit, misalnya anak lakinya enggak ada, berarti dahulukan kepada bapaknya nanti atau ke atas kakeknya. Itu. Pokoknya kalau ada sisa, dahulukan kepada laki-laki yang dekat sebab si mayit. Laki-laki ini urutan tadi. Yang pertama anak, kemudian bapak. Kenapa ada urutan ini? Kalau ada dua asbab atau lebih, kita tahu mana yang dahulukan. Gitu. Ya. Jadi ada anak, ada paman, paman gugur, ada anak tadi. Anak laki-laki. Asbab laki-laki semua. Nah, kecuali ada asbab bil ghair nanti. Kalau asbab bin nafsi, asbab dengan sendirinya. Nah, sendirinya mesti asbab ini. Ya. Laki-laki semuanya. Ada juga asbab bil ghair. Menjadi asbab kalau ada yang lainnya. Seperti anak perempuan. Tadi sudah saya anak perempuan. Anak perempuan ini ashabul furud pada asalnya. Kadang-kadang dapat setengah kalau satu orang, ya. Kadang-kadang dapat 2/3 kalau dua atau lebih, ya. Tapi kadang-kadang bisa jadi ashabah. Jadi ashabah itu kalau ada apa? Saudaranya. Berarti anak laki-laki. Nah. Kalau ada laki-laki, anak perempuan dia dapat setengah enggak? Dapat 2/3 enggak? Tapi bagiannya apa? Lidakari mislu hadil unsayain. Kalau misalnya sekarang meninggal ada bapak, ibu, satu anak perempuan, satu anak laki-laki. Berapa bapak? 6. Bapak? 6. Ibu? 6. Anak perempuan? Nggak bisa seperti yang setengah misalnya. Nggak bisa. Ya. Kalau setengah, wah, kasihan laki-laki dapat setengah, dapat sedikit. Ya. Tapi anak perempuan ini ketika kedudukannya sedemikian, ada saudaranya, anak laki-laki tadi, kedudukannya sebagai asobah. Tapi bukan asobah dengan sendirinya. Tapi asobah dengan adanya anak laki-laki. Kalau nggak ada laki-laki, bukan asobah kedudukannya. Asobahnya apa? Tidak kali mislu hadir unsayain. Ya. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Nah, misalnya. Kalau misalkan yang itu yang 4 itu misalkan anak laki-lakinya enggak ada. Berarti si perempuan dapat setengah, bapaknya asobah gitu. Iya, bapaknya asobah. Itu. Kalau enggak ada, perempuan dapat setengah, ibu 1/6, bapak 1/6 sisa, bapakan lagi. Nah, ya, kita katakan bapak, 2 kedudukan. Sebagai ashabul furud dan sebagai ashabah. Kasih dulu bagiannya. Nah. Enggak langsung otomatis ashabah gitu aja? Enggak, dikatakan dia 2 bagian. Sebagai ashabul furud dan juga sebagai ashabah. Kasih 1/6, kalau ada sisa, baru. Walaupun setelah hitungan matematika ya sama saja. Oh iya, cuman untuk apa namanya? Tartibnya dikatakan dia sebagai ashabul furud juga berikan itu 1/6 1/6 ini tengah tidak bisa ke bapak kan? Habis apa ya? Habis saya benar kan dua jadi ya hadir 2 pertemuan 2 pertemuan.